Bayangkan skenario ini sejenak. Anda baru saja bangun pagi, menyeduh kopi, lalu santai mengambil ponsel. Rutinitas biasa ya? Betul, rutinitas standar. Anda buka aplikasi berita favorit buat cari tahu, update soal sebuah skandal politik besar yang lagi panas-panasnya. Oke. Tapi, begitu aplikasinya terbuka, layarnya kosong melompong. Nggak ada berita. Cuma ada satu baris teks. Situs ini telah ditutup permanen oleh pemerintah tadi malam. Wah, itu skenario yang cukup mengerikan. Iya kan? Alasannya cuma karena redaksi mereka menerbitkan satu opini yang mengkritik rancangan undang-undang baru. Nggak ada proses pengadilan, nggak ada surat peringatan pertama. Lenyap begitu saja. Terdengar kayak adegan pembuka di film distopia gitu kan? Sangat distopia. Tapi, tahukah Anda, bagi para jurnalis dan pembaca di Indonesia beberapa dekade lalu, itu sama sekali bukan fiksi. Benar. Itu realitas sehari-hari mereka. Kalau kita perhatikan, kita ini kan sekarang hidup di era di mana informasi itu tumpah ruah ya. Benar banget. Di mana-mana ada berita. Iya, Anda bisa mengkritik siapa saja di media sosial, portal berita mempublikasikan investigasi tajam hampir setiap jam. Kita sering take it for granted gitu. Menganggap kebebasan ini emang udah dari sananya ya? Persis. Padahal para ahli media punya satu konsep brilian. Dari teori Hollin dan Mancini tahun 2004, intinya begini. Anda nggak akan pernah bisa memahami sistem media suatu negara tanpa melihat sistem politiknya. Jadi ibarat cermin ya? Betul sekali. Cermin. Kalau pemerintahannya bertindak kayak orang tua yang sangat otoriter, medianya akan diperlakukan kayak remaja yang terus-menerus dihukum. Nah, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini adalah membongkar tuntas misteri sejarah tersebut. Ya, kita punya sumber-sumber yang sangat komprehensif hari ini. Betul. Kita akan membedah sebuah bab akademis luar biasa soal transformasi sistem pers Indonesia. Kita bakal cari tahu gimana sebuah negara bertransisi dari, kontrol pemerintah yang mencekik menuju kebebasan yang sempat liar. Sampai akhirnya menemukan titik keseimbangan lewat regulasi mandiri ya. Persis. Dan untuk memahami kebebasan di ujung jari Anda saat ini, kita harus memutar waktu jauh ke belakang. Kita harus lihat DNA asli dari pers Indonesia. Dan DNA itu, ironisnya, adalah DNA pemberontak. Wow, pemberontak? Iya. Kalau kita tarik mundur ke era kolonial Belanda, pers kita itu lahir bukan sebagai entitas bisnis komersial. Mereka itu alat perlawanan. Ah, saya ingat tokoh-tokoh kayak Tirto Adisurjo dengan Medan Prijajinya ya. Betul. Mereka pakai kertas buram, mesin tik, untuk melawan aturan represif kolonial kayak Presbridel Ordo nanti. Per saat itu adalah pahlawan. Pahlawan emansipasi ya. Tapi dinamika pahlawan ini kan berubah tragis pas kita masuk masa kemerdekaan. Tepatnya di era Orde Lama. Di bawah Presiden Soekarno. Terutama setelah dekret Presiden tahun 59. Oke, mari kita bedah ini. Karena di sumber kita disebutkan, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep pers yang bertanggung jawab. Kedengarannya bagus kan? Nah itu. Sekilas masuk akal. Siapa sih yang nggak mau pers bertanggung jawab? Tapi, bertanggung jawab pada siapa? Ini kuncinya. Ternyata pada revolusi, pada ideologi Nasakom, bukan pada masyarakat kan? Ini tuh kayak bos Anda yang bilang, saya butuh karyawan yang mandiri. Tapi maksudnya mandiri dalam menyetujui pendapat si bos. Nah, benar banget. Disinilah fungsi pers bergeser drastis. Berdasarkan teori sistem pers otoriter dari Siebert, pers yang tadinya lahir sebagai watchdog atau anjing penjaga, dipaksa ganti kostum. Ganti kostum jadi apa? Jadi cheerleader, pemandu sorak kekuasaan. Mereka cuma boleh menyorakkan yel-yel pembangunan. Dan kalau mereka menolak jadi pemandu sorak? Hukuman yang menanti sangat brutal. Media seperti Harian Kengpo di tahun 60 atau Bintang Timur di tahun 65 itu dibredel. Disingkirkan begitu saja ya? Iya, nggak ada ruang untuk beda pendapat ketika negara memonopoli kebenaran. Tapi kalau dipikir-pikir, pendekatan ideologis era Orde Lama ini kan terlalu berisik ya? Terlalu kentara gitu? Sangat reaktif. Nah, rezim berikutnya belajar dari situ. Untuk mengontrol pers tanpa terlihat emosional, mereka pakai birokrasi. Dibikin membosankan, dingin, tapi mematikan. Kita masuk ke era Orde Baru. Era Orde Baru ini membawa kontrol negara ke level industrial. Benar-benar tersistem. Mereka punya dua instrumen utama, sensor dan SIUPP. Oke, kita bahas sensor dulu, karena ini kan bukan sekedar pemerintah melarang satu berita terbit. Bukan. Ini sensor preventif melalui Departemen Penerangan. Bayangkan secara nyata ya, Anda jurnalis investigasi, baru aja ngetik berita soal korupsi menteri sampai larut malam. Paginya, Anda nggak bisa langsung cetak itu koran. Draftnya harus dikirim dulu ke meja birokrat di Departemen Penerangan. Betul, harus di-store. Pejabat di sana bakal baca, mencoret paragraf yang dia nggak suka, baru dikasih stempel. Kalau nekat ngerebitin versi asli, tamat riwayat Anda. Dan itu terbukti nyata. Kasus pemberedelan Indonesia Raya tahun 74 pasca liputan malari. Terus yang paling ikonik, majalah Tempo di tahun 94. Ah iya, Tempo, editor, Detik. Iya. Yang paling memukau dari hal ini adalah efek psikologis terdalamnya, sesuatu yang disebut self-censorship atau sensor mandiri. Gimana tuh maksudnya? Pemerintah sadar mereka nggak punya cukup orang buat ngawasi setiap wartawan setiap hari. Jadi mereka bikin aturan mainnya sengaja kabur, nggak ada batasan hitam putih. Oh, pokoknya dilarang mengganggu stabilitas nasional gitu ya? Persis. Ketidakpastian inilah yang menciptakan teror. Kontrol negara paling sukses itu bukan saat polisi berjaga di kantor koran. Terus? Tapi saat jurnalis menyensor pikiran mereka sendiri karena ketakutan. Redaktur bakal coret tulisan reporternya sambil mikir, aduh ini terlalu keras, nanti menteri marah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ketakutan itu dilembagakan lewat senjata kedua, SIUPP. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Bagi Anda yang mendengarkan, bayangkan SIUPP ini sebagai kill switch, tombol pemutus daya raksasa. Analogi yang pas. Tanpa kertas ini, sebagus apapun karya Anda itu ilegal. Dan tombol ini dipegang langsung sama Menteri Penerangan. Dan Menteri bisa mencabut SIUPP kapan saja, tanpa pengadilan. Itu vonis mati. Ini kan menciptakan hubungan patron klien ya. Perusahaan media besar kayak Grup Kompas Gramedia atau Jawa Pos. Mereka punya ribuan karyawan. Betul, nyawa ribuan orang bergantung di situ. Demi mereka tetap makan, pemilik media harus logi politik, main golf sama pejabat militer, supaya aman. Kemerdekaan editorial dikorbankan. Coba letakkan diri Anda di posisi pembaca koran tahun 90-an. Anda baca laporan utama, tapi di alam bawah sadar, Anda tahu ada fakta gelap yang sengaja nggak ditulis. Karena si jurnalis mempertaruhkan priuk nasinya ya. Iya. Ini realitas indirect control atau kontrol tidak langsung, kata McQuill. Mereka nggak perlu beli korannya, cukup genggam nyawanya lewat izin. Tapi tekanan selama 32 tahun itu kan akhirnya numpuk ya. Dan hukum fisika selalu berlaku. Tekanan yang ditahan pasti meledak. Tahun 98. Betul. Krisis moneter, mahasiswa turun ke jalan. Pres bukan lagi penonton, tapi katalisator. Tempo yang tadinya dibredel, diam-diam bikin berita di bawah tanah. Mei 98 adalah puncaknya. Soeharto mundur. Lalu Presiden B.J. Habibie mengambil langkah sejarah. SIUPP dicabut, Departemen Penerangan dipatahkan taringnya. Wow, euforianya pasti luar biasa dong. Dari puluhan media, tiba-tiba meledak jadi ratusan. Di setiap lampu merah ada tabloid baru. Jurnalis bisa napas lega, bisa bongkar korupsi. Jadi, ini happy ending kan? Demokrasi menang, semua selesai. Saya tahu Anda cuma memancing saya. Kenyataannya jauh dari happy ending. Biar yang bahagia, muncul masalah baru yang disebut anarki media. Ya, tiba-tiba siapa saja yang punya uang sewa mesin cetak bisa bikin koran. Orang tanpa pelatihan jurnalistik ngalungin kartu pers, ngaku wartawan. Terus mereka meras politisi lokal, nulis gosip murahan, melanggar privasi orang secara brutal. Kebebasan tanpa rem ini bahaya banget. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, kebebasan pers itu pilar demokrasi. Tapi kebebasan tanpa akuntabilitas akan merusak demokrasi itu sendiri. Karena publik jadi nggak percaya lagi sama media, kan? Nggak bisa bedain mana fakta, mana fiksi. Betul. Dan kalau publik nggak percaya media, kemana mereka cari kebenaran? Makanya muncul kebutuhan mendesak. Gimana ngatur media tanpa harus mengembalikan hantu Menteri Penerangan? Karena kita jelas nggak mau balik ke Orde Baru. Persis. Inilah momen di mana organisasi pers dan pemerintah duduk bareng mencari jalan tengah yang brilian. Muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ini kompromi emas ya. Sangat revolusioner. Di pasal 4 dan 9, itu kiamat buat sensor dan SIUPP. Terus di pasal 8, ada perlindungan absolut bagi jurnalis yang namanya hak tolak. Untuk melindungi identitas sumber rahasia mereka. Betul. Lalu apa makna dari semua ini, terutama prinsip lex specialisnya? Lex specialis itu artinya hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Biar gampang, bagi pendengar yang nggak belajar hukum, artinya kalau jurnalis dituntut karena beritanya, mereka nggak bisa langsung diseret polisi pakai pasal KUHB biasa. Betul. Mahkamah Agung bahkan mengeluarkan surat edaran yang menegaskan itu. Polisi harus memprioritaskan sengketa ini lewat institusi khusus. Nah, sengketa harus lewat Dewan Pers dulu kan? Tepat sekali. Dewan Pers. Ini adalah transformasi akuntabilitas. Dulu media bertanggung jawab vertikal ke atas. Ke negara. Iya. Sekarang horizontal ke publik, tapi dimediasi oleh Dewan Pers. Biar saya kasih analogi. Dewan Pers ini kayak wasit sepak bola. Pemerintah yang bangun stadion. Tapi pemerintah nggak boleh masuk lapangan buat nendang atau ngehukum pemain, kan? Pemainnya, yaitu jurnalis, sepakat tunduk sama peluit wasit. Kalau nggak, pertandingannya jadi tawuran dan pemerintah punya alasan buat nutup stadion lagi. Analogi yang cerdas sekali. Ini adalah esensi dari konsep hybrid regulation atau regulasi hibrida. Kenapa disebut hibrida? Karena dia campuran. Kalau self-regulation murni, kadang diremehkan karena sanksinya cuma moral. Kayak klub arisan yang marah ke anggotanya. Oh, nggak ada taringnya dong. Nah, makanya dibikin hibrida. Dewan Pers punya legitimasi negara karena dibentuk oleh undang-undang, anggotanya disahkan presiden, meski isinya murni masyarakat pers. Dan resolusinya diakui kuat oleh sistem peradilan kita ya? Betul. Jadi dia independen, tapi punya kekuatan hukum. Luar biasa. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat berdarah-darah. Mari kita rangkum perjalanan epik ini buat pendengar. Silakan. Kita udah lihat pers dari era kolonial sebagai alat perlawanan, lalu dibungkam jadi corong propaganda di Orde Lama, terus dipenjara dalam birokrasi dan SIUPP di Orde Baru. Sampai meledak di era reformasi. Ya, sempat jadi anarki media sebelum akhirnya nemuin keseimbangan baru lewat Dewan Pers dan regulasi hibrida ini. Dan relevansinya buat pendengar itu sangat nyata. Kualitas berita di ponsel Anda hari ini itu hasil langsung dari pertumpahan darah sejarah ini. Mengingatkan kita malah harga sebuah berita independen itu mahal banget. Sangat mahal. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan provokatif dari bagian penutup sumber kita. Waduh, apa tuh? Kalau di masa Orde Baru, visibilitas berita dikontrol ketat oleh negara lewat Departemen Penerangan. Bukankah hari ini kita menghadapi monster yang berbeda? Maksudnya algoritma? Betul. Visibilitas media saat ini dikontrol absolut oleh algoritma media sosial dan perusahaan raksasa Big Tech. Ya ampun. Jadi, apakah kita benar-benar udah merdeka secara horizontal? Jangan-jangan kita cuma nuker penguasa dari pemerintah jadi algoritma yang nggak punya wajah. Itulah pertanyaannya. Siapakah Menteri Penerangan di era kecerdasan buatan ini? Dan bisakah Dewan Pers menyelamatkan jurnalisme kalau lawannya adalah kode pemrograman dari Silicon Valley? Wow, sebuah pemikiran yang benar-benar membalikkan perspektif ya. Coba pikirkan, mungkin berita kritis sengaja nggak masuk ke lini masa Anda, sekedar karena nggak menguntungkan metrik algoritma? Sesuatu untuk direnungkan. Betul sekali. Kami akan membiarkan Anda merenungkan pertanyaan tersebut. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan tetaplah kritis.